Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala babu ma ja'a fil kadhibi, bab tentang bohong. Wa qala Allah ta'ala, dan firman Allah ta'ala, innama yaftaril kadhiba alladziina la yu'minuun. Hanyalah yang membuat kebohongan orang-orang yang tidak beriman, bi ayatillahi, dengan ayat-ayat Allah, wa ulaika humul kadzibun, dan hanyalah mereka orang-orang yang berdusta. Dan firman Allah ta'ala, walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun, dan bagi mereka siksaan yang pedih karena kebohongan yang mereka lakukan. Dan firman Allah ta'ala, wailun celaka likuli afakin, bagi setiap pembohong, azim, dan penuh dosa. Penjelasannya, al-kadzib, bohong, adalah kebalikan dari as-sidq, jujur. Wahwa, dan bohong adalah mengkabarkan sesuatu berbeda dengan ma huwa bihi, keadaannya fil waqi', dalam realita. Maka siapa yang mengabarkan sesuatu dan yang dia kabarkan beda dengan realita, maka dia adalah, maka itulah bohong. Fa in kana muta'ammidan, jika sengaja dalam memberitakan yang tidak sesuai dengan kenyataan, maka berdosa. Dan jika tidak sengaja, maka tidak berdosa. Maka bukanlah syarat untuk disebut pembohong harus sengaja. Tidak disyaratkan harus sengaja, dan disyaratkan tidak sesuai dengan kenyataan. Sengaja dan tidak dalam bohong itu berkaitan dengan dosa ataukah tidak. Wa innama yusamma, namun hanyalah perkataannya disebut bohong karena dia tidak sesuai dengan realita. Dan bohong adalah salah satu dosa besar, karena Allah Subhanahu mengancam orang, mengancam, memberikan ancaman kepada orang yang bohong. Afana ja'alu la'natallahi 'alal kadhibin, maka kami jadikan laknat Allah untuk orang-orang yang berbohong. Dan bohong itu ada banyak macamnya. Yang pertama adalah bohong mencatut nama Allah Jalla wa'ala. Dan ini adalah dosa, dan ini adalah bohong yang paling besar dosanya. Contohnya adalah mengatakan Allah mengharamkan demikian, Allah menghalalkan demikian tanpa ilmu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Faman adzamu," dan siapakah yang lebih zalim dibandingkan orang yang membuat kebohongan atas nama Allah. Dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wala taqulu lima tasifu alsinatikumul kadhiba, janganlah kalian katakan untuk apa yang diucapkan oleh lisan-lisan kalian secara bohong, ini halal ini haram, litaftaru 'ala Allahil kadhiba, supaya kalian membuat kebohongan atas nama Allah. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba, orang-orang yang membuat kebohongan atas nama Allah, itulah yuflihun, tidak akan beruntung. Mata'un qalilun, kesenangan yang sedikit, walahum 'adzabun alim, dan untuk mereka siksaan yang pedih. Dan termasuk bohong atas nama Allah, wa asyaddu mimma sabaqa, dan bohong ini lebih jelek daripada sebelumnya. Kalau sebelumnya bohong atas nama Allah berkenaan dengan hukum halal dan haram, maka yang lebih jelek lagi adalah berdusta atas nama Allah dengan menyekutukan Allah, dengan mengatakan Allah memiliki sekutu yang berhak untuk mendapatkan ibadah bersama Allah, atau perkataan Yahudi dan Nasrani yang mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki anak. Subhanahu wa ta'ala amma yakulun, maksudnya Allah dari apa yang mereka katakan. Kemudian di antara bohong atas nama Allah adalah bohong tentang nama dan sifat Allah. Bentuknya adalah dengan membelokkan dan menyelewengkan an ma'aniha nama dan sifat Allah dari maknanya yang benar. Kemudian berani mengatakan setelah diselewengkan, inilah yang Allah kehendaki dengan nama dan sifatnya. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Atau mengingkari nama dan sifat Allah dan meniadakan kalau nama itu adalah namanya. Yang kedua, bohong macam yang kedua adalah bohong atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya ucapan Nabi mengharamkan demikian atau menghalalkan demikian padahal realitanya tidak demikian. Termasuk bohong atas nama Nabi adalah meriwayatkan hadis-hadis yang dusta atas nama Nabi. Kemudian menisbatkannya kepada Nabi padahal Nabi tidak mengatakannya. Karena perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhbaran mengkabarkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Allah qala alaihi salatu wasallam, man kadzaba alayya muta'ammida. Siapa yang berbohong kepadaku atas namaku dengan sengaja. Falyatabawa, maka hendaklah dia bersiap maq'adahu untuk tinggal minan nari di neraka. Maka Nabi ada ancaman untuk orang yang bohong sengaja dengan sengaja atas nama Nabi. Maka hadis ini mengisyaratkan bahasanya bohong ada dua macam. Ada bohong yang sengaja dan ada bohong yang tidak sengaja. Dan yang diancam dengan neraka dalam hal ini adalah bohong atas nama Nabi yang sengaja. Namun mafhum mukhalafah dari kata-kata muta'ammida menunjukkan ada bohong yang tidak sengaja. Sehingga tadi sebagaimana disampaikan di awal, bohong itu ada yang sengaja dan ada yang tidak sengaja. Kemudian yang ketiga, bohong atas nama ulama, yaitu menisbatkan kepada mereka satu pendapat dalam sejumlah masalah hukum dan fatwa padahal mereka tidak mengatakannya. Namun naqalah naqil dikutip oleh orang yang mengutip cuma untuk mendukung pendapatnya atau pemikirannya atau yang dia dakwahkan. Dan bohong dengan mencatut nama ulama adalah seperti bohong atas nama Allah Ta'ala dan Rasulnya. Karena para ulama adalah ahli waris para nabi. Maka kebohongan berkenaan dengan tiga pihak ini adalah sangat besar dosanya karena merusak agama. Yang keempat adalah bohong atas nama manusia, semacam bohong dalam menjual atau membeli, nikah dan transaksi-transaksi yang lain. Maka jika bohong dalam syariat kita tidak boleh ditujukan kepada orang yang beda agama dengan kita. Maka tidak boleh bohong ketika ngomong sama orang kafir. Fahuwa mimbabi aula, maka lebih-lebih lagi tidak boleh bohong yang ditujukan kepada kaum muslimin. Wa kadzalika fa inna minal kadzibi 'alan nasi, di antara bentuk bohong adalah menser berita tuna tatabutin wa tahaqqukin tanpa memastikan dan memastikan kalau berita itu valid adanya. Faminan nasi mayastamti'u binaqlil akhbari, karena di antara manusia ada orang yang punya penyakit. Penyakitnya adalah mendapatkan kenikmatan kalau mengeser berita. Binaqlil akhbari, ada kenikmatan psikologi kalau dia bisa menser berita. Hatta wa in kanat kadzibatan mukhtalaqatan, meskipun berita yang diser itu adalah berita bohong dan diada-ada. Kenapa? Dan bolak-balik boleh jadi ketahuan kalau bohong, namun tetap tidak berhenti menjadi tukang ser-ser. Ya, karena yuridu ayushbi'a nahmatahu, karena dia ingin mengenyangkan dan memuaskan sahwatnya nahmatahu. Dia ingin memuaskan sahwatnya karena dia punya sahwat ser berita. Maka disampaikan oleh Saleh Fauzan ada namanya nahmatu naqlil akhbari, syahwat ngeser berita. Sehingga meskipun bolak-balik itu dia merasa kecolongan kalau beritanya adalah berita yang bohong. Nah, tetap saja seperti itu orangnya. Kenapa? Karena sudah jadi karakter. Itu sudah jadi tabiat. Wa yudayyi' waqtahu, dan tujuan yang lainnya adalah karena dia mau membuang-buang waktunya. Wa ma'arafa, dia tidak sadar bahasanya berita bohong terkadang menjadi sebab tertumpahnya darah. Ini bisa jadi menjadi sebab hancurnya rumah dan rumah tangga. Ada berita bohong menjadi sebab hancurnya satu rumah tangga. Atau kemudian terputusnya ikatan rasa cinta dan kekerabatan, atau terjadinya hal-hal yang tidak terpuji dampaknya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman fi kitabihil aziz, dalam kitabnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian orang yang fasik dengan bawa berita, fatabayyanu, carilah kejelasannya, jangan sampai engkau menimpakan pada sekelompok orang karena sebab kebodohan kalian menimpakan musibah. Fatusbihu, jadilah kalian atas apa yang kalian lakukan nadimin, orang-orang yang menyesal. Lihat, oleh karena itu terdapat ayat yang dibawakan oleh penulis rahimallahu taala litubayin, ayat ini menjelaskan ukuran dari hukuman yang ditunggu-tunggu, yang menunggu orang-orang yang bohong, yaitu adabun alim. Alim artinya muci, menyakitkan, muhin, membuat hina. Di ayat yang lain wailun, dan wail artinya wa'idun syadidun, ancaman yang keras. Al-afaq artinya adalah orang yang banyak bohong. Kemudian dibawakanlah hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu marfu'an, sabda Nabi, sesungguhnya kejujuran mengantarkan kepada kebaikan dan kebaikan mengantarkan ke surga. Dan sungguh seorang itu jujur, hatta yakuna siddiqan, sehingga dia tergolong orang yang sangat jujur. Sesungguhnya dusta mengantarkan pada kejelekan, dan kejelekan mengantarkan ke neraka. Dan sesungguhnya seseorang itu bohong sehingga tercatat di sisi Allah sebagai tukang bohong. Dikeluarkan oleh keduanya, Al-Bukhari dan Muslim. Dalam kitab Al-Muwatta, redaksinya sebagai berikut. Tidak henti-henti seorang itu berbohong dan berupaya untuk bohong. Fayungkat, maka dititikkanlah di hatinya satu titik hitam. Akhirnya menghitamlah hatinya dan dicatatlah dia di sisi Allah minal kadhibin, di antara orang-orang yang berbohong. Penjelasannya, asidaku adalah mutabaqatul khabari lil waqi', cocoknya berita dengan realita. Fa innal muslima, dan seorang muslim dia, jika dia komitmen dengan jujur dalam apa yang dia ucapkan dan di apa yang dia lakukan, fa inna idza arada ayakula, maka jika dia ingin mengucapkan sesuatu tahara, maka dia memilih-milih, wa tathabbata, dan memastikan yang diucapkan adalah benar adanya. Li anna hadza sidqa, karena kejujuran ini akan mengantarkannya kepada kebaikan. Dan bir itu artinya adalah jima'ul khair, inti segala kebaikan. Karena bir, takwa dan iman adalah tiga istilah bimaknan yang maknanya sama. Dan albir adalah di antara level agama yang paling tinggi, dan dia mengantarkan ke surga. Artinya komitmen dengan bir adalah sebab masuk surga. Summa, kemudian ba'da dzalika, setelah itu orang yang rajin jujur berhak untuk mendapatkan label sebagai siddiq. Dan siddiq adalah derajat yang tinggi dari derajat-derajat iman. Sebagaimana firman Allah taala, maka mereka itu bersama orang-orang yang Allah beri nikmat, yaitu para nabi, siddiq, syuhada dan salihin, wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka ini adalah sebaik-baik kawan. Maka siddiqun itu adalah satu derajat di bawah para nabi. Maka hukum asal seorang muslim adalah yurabbi, mendidik dan meneguhkan, menguatkan jiwanya untuk senantiasa jujur dalam berkata dan berbuat sehingga dia terbiasa dengan kejujuran. Fayakunu, sehingga jadilah dia dalam rombongan orang-orang yang siddiq. Oleh karena itu as-siddiq diberi nama ya Abu Bakar as-siddiq dengan nama siddiq karena banyaknya jujurnya dan dia mengokohkan hatinya untuk senantiasa jujur. Fafaza, maka beliau beruntung dengan laqab dan gelar siddiq. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kadhibu yahdi ilal fujuri, bohong itu mengantarkan pada kejelekan. Maka seorang itu jika jadilah bohong itu menjadi kebiasaannya, maka bohong ini akan mengantarkannya untuk mail'an, menyimpang dari istiqamah, jalan yang lurus, sikap yang lurus, sehingga dia akan imbi'as, terdorong untuk melakukan maksiat dan keluar dari ketaatan kepada Allah. Wa min sama, maka dari sana al-fujur itu jalan menuju neraka. Dan seorang yang fajir tidaklah diterima persaksiannya dan kita tidak akan merasa aman dari kejelekannya. Masyarakat tidak akan percaya perkataannya. Sehingga jadilah orang yang fajir yang banyak dosa, yang diantaranya adalah banyak bohong, jadilah dia di mata masyarakat saqital manzilati, ya, jatuh kedudukannya, dan di sisi Allah dia tercatat sebagai tukang bohong. Ringkasnya, kejujuran adalah sarana untuk masuk surga, sedangkan dusta sarana untuk masuk neraka. Fa'alal mar'i, maka menjadi kewajiban seorang untuk ayatanabah, perhatian terhadap dirinya dari penyakit yang membinasakan ini, terutama di zaman tersebar di zaman ini banyak kebohongan dan orang pun menganggap remeh berbohong. Maka tidak ada ganjalan menurut banyak orang untuk berbohong ya, supaya mendapatkan manfaat atau maslahat. Dan sebagian faqad yakdzabu ashabul hawa, maka orang-orang yang punya kepentingan terkadang berbohong untuk memecah belah manusia sebagiannya dari yang lain, atau merusak hubungan antara rakyat dengan penguasa. Maka adalah seorang muslim waspada dari hal ini, yaitu kedustaan, hoax bahasa sekarang, asyaddal hadza, betul-betul waspada. Kemudian sabda Nabi, la yazalu rajulu yakdhibu wa yataharal kadhiba fayunkatu fi qalbi nuqtatu sawda'u fayaswaddu qalbuhu wa yuktabu indallahi minal kadhibin. Hadza kal hadis, maka hadis ini seperti hadis sebelumnya, namun di sini idofatan ala ma taqaddama, ada tambahan selain yang telah disebutkan, yaitu maka dititikkan di hatinya satu titik hitam sehingga menghitamlah hatinya, wal iyadu billah. Nuqtatu sauda artinya bekas atau titik yang hitam mirip dengan kotoran yang ada di cermin. Fakulu nuktatin, maka setiap titik yang ada pada sesuatu berbeda dengan warna aslinya, itulah yang disebut dalam bahasa Arab dengan sebutan naktun atau nuktatun. Dan yang dimaksudkan di sini adalah gelap dan hitamnya dan menghitamnya hati. Wafihi, dan diatkan dalam kitab Muwatta dari Sofwan ibn Sulaim, beliau mengatakan, disampaikan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mungkinkah seorang mukmin itu seorang penakut? Kata Nabi, mungkin. Mungkinkah seorang mukmin itu orang yang pelit? Kata Nabi, mungkin. Qil ayakunul mukminu kadzdzaban, mungkinkah mukmin itu tukang bohong? Kata Nabi, tidak mungkin. Wali Tirmidzi, diatkan oleh Tirmidzi, dinahasan oleh Tirmidzi dari Ibnu Umar, Ibnu Umar mengatakan, jika seorang hamba itu berbohong, maka malaikat menjauh darinya sebanyak satu mil karena busuknya mulutnya, karena bau busuk yang muncul dari dirinya, dari mulutnya. Penjelasannya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala ditanya apakah mukmin itu mungkin jadi seorang penakut, kata Nabi, mungkin. Orang yang pelit, mungkin. tukang bohong tidak mungkin. Makna humana di sini seorang mukmin boleh jadi dia penakut bitabai karena tabiatnya, ya kodratnya. Fawashayun nafsiyun layu aqabu alihi, karena rasa takut itu sesuatu yang bersifat psikologis yang seorang tidak akan dihukum karenanya. Dan boleh jadi seorang mukmin itu punya karakter pelit, karena memang jiwa manusia memiliki kodrat untuk suka dengan harta. Watuhibunan malahu panjamma, kalian cintanya dengan harta, cinta yang besar. Makanya adalah karakter psikologis, bukan karena usahanya, bukan karena jerih payahnya. Akan tetapi seorang muslim mampu mengalahkan karakter-karakter yang jelek, karakter-karakter bawaan yang jelek ini dengan cara mujahadah, dengan cara sungguh-sungguh dia lawan. Kemudian dia paksa dirinya untuk tasadduq, berupaya dia paksa dirinya untuk bersedekah dan berinfak. Dan dia tidak akan dihukum karena hal itu. Ila kecuali idza hamalatu hadhi sifatu, manakala sifat ini mendorong dia untuk tidak menunaikan, tidak melaksanakan kewajiban semacam bayar zakat dan menafkahi orang yang dia tanggung nafkahnya. Maka ini tidak boleh. Maka pada dasarnya karakter bawaan takut atau pelit itu kata beliau ghairu mu'akhadin bidalik, tidak berdampak hukuman. Kecuali jika hal ini menyebabkan tidak melaksanakan kewajiban, sebagaimana yang beliau contohkan. Adapun seorang mukmin jadi tukang bohong, maka itu tidak mungkin. Karena bohong adalah sifat orang munafik, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanda orang munafik itu tiga. Idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ata akhlafa wa idza tumina khana. Dusta ketika bicara, meleset ketika bikin janji, dan khianat ketika diberi amanah. Dan telah kita jelaskan di awal bab adanya penyadaran iman dari orang-orang yang berdusta, yang ini boleh jadi hilang akarnya iman sehingga dia kafir, atau yang hilang adalah kesempurnaan iman sehingga dia tetap mukmin, akan tetapi berkurang kadar imannya. Maka seorang mukmin jika dia bohong, maka berkuranglah kadar imannya. Yakni artinya tidaklah hilang darinya dasar iman. Walhasil kesimpulannya, seorang mukmin yuhibu suka untuk menjauh dari kebohongan, baik kebohongan ucapan ataupun kebohongan perbuatan. Sedangkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Umar, jika seorang hamba berbohong maka setan menjauh sejauh satu mil, karena bau busuk yang keluar dari mulutnya. Artinya seorang hamba jika dia berbohong meskipun sekali saja, maka malaikat menjauh darinya, yaitu malaikat yang mencatat amal dan ucapannya disebabkan bau busuk yang muncul dari dirinya. Karena bohong itu memiliki bau abstrak yang busuk yang tidak kita ketahui, akan tetapi malaikat pencatat amal mengetahuinya. Maka dalam hadis ini di samping keterangan yang telah lewat, kita jumpai faedah bahwasanya di antara dampak jelek bohong adalah malaikat pencatat amal menjauh darinya karena jeleknya. Min su'i, bau yang datang dari hamba pelaku maksiat, ya hamba pelaku maksiat tersebut. Ya, maka tadi kita baca ada kalimat yuhibbu ayyabta'ida 'anil kadhibi sawa'an fil qawli awil fi'li. Maka ada bohong ucapan dan bohong perbuatan. Ya, maka kadzib itu kita terjemahkan dengan bohong dalam bahasa Indonesia mungkin enggak maksimal sebenarnya. Karena di bahasa Arab mengenal istilah bohong perbuatan. Ya, kemudian sidqun itu diterjemahkan dengan jujur, yaitu kurang lebih. Karena sidqun itu ada tiga. Sidq dalam ucapan, perbuatan, dan dalam niat. Mungkin perbuatan yang jujur. Perbuatan yang jujur, niat yang jujur. Ya, mungkin bisa, namun mungkin juga di bahasa Indonesia mungkin agak aneh. Niat jujur, niat yang jujur, perbuatan yang jujur. Kalau ucapan jujur masuk nih. Perbuatan jujur mungkin pengertiannya tidak mencontek mungkin ya. Namun asidqu dalam bahasa Arab yaitu luas, tidak hanya sebatas ucapan. Ya, ada tiga, nanti akan kita jelaskan ba'dal isya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Tadi kita sampaikan bahasanya jujur itu ada tiga macam. Itu penjelasan tentang hal ini disampaikan oleh Syekh Sa'id Al-Qahtani di kitab beliau Muqawimat Ad-Da'iyah An-Najih fi Dha'il Kitab As-Sunnah. Beliau sampaikan bahasanya asidqu itu ada salasatun, ada tiga macam. Yang pertama adalah asidqu fil qasdi, adalah jujur niat-niat. Bima'na khulusun niyati wa sidqul azimati wa thabatil iradati, adalah tulusnya niat, jujurnya tekad, dan kokohnya keinginan. Maka niat yang bohong adalah orang yang mengatakan saya berniat demikian namun tidak kunjung dilaksanakan. Namun seorang yang jujur niatnya adalah bisa niat demikian dan melaksanakannya. Kemudian yang kedua adalah asidqu fil qaul, jujur dalam perkataan. Beliau sampaikan bahasanya seorang yang jujur dalam berkata-kata bil akhdi bil haq, ketika dia menyampaikan kebenaran, nabdul batil, kemudian dia buang sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan, dan hal yang dan perkataan yang lagha dan sia-sia, al muharram yang haram. Kemudian asidqu fil amal, ada jujur dalam perbuatan. Ya, beliau definisikan, beliau sampaikan bi muwafaqatil qaul al amal, manakala ucapan itu selaras dengan perbuatan. Ya, dan dalam konteks beragama, dalam konteks Islam, wa muwafaqatuhuma hajjal kitab wa sunnah, dan cocoknya ucapan dan perbuatan dengan tuntunan Quran dan Sunnah. Ya, kemudian beliau sedikit jelaskan tentang asidqu fi niyyah wal qasdi, maka jujurnya niat dan keinginan. Maka niat yang jujur itu mengharuskan ikhlasun niyyah lillahi, adalah ikhlas murni niat untuk Allah dalam segala ketaatan. Maka tidak mencari pujian, tidak mencari kemuliaan. Wa mata hasala asidqu fil qasdi, dan jika seorang itu punya memiliki jujur dalam niat, maka hal itu akan membuahkan azimatan sadiqatan, wa iradatan madiyatan, tekad yang tulus dan kehendak yang pasti terwujud. Kemudian asidku fil qaul, jujur dalam perkataan, yastalzim mengharuskan seorang itu tidaklah mengucapkan sesuatu hal yang batil apapun bentuknya, kadiban, baik mengucapkan kebohongan, syatman, cacimaki, celaan, laknat, ucapan yang kecil, ghibah, namimah, dan perkataan yang palsu. Artinya, jadilah dia seorang yang ab'adun nas an afati lisan, bersih dari penyakit-penyakit lisan. Kemudian wa amma sidqul amal, adapun jujurnya amal perbuatan, fa huwa mutabaqatul qawli wal a'malil haqq, adalah seragamnya dan selarasnya ucapan dan perbuatan dengan kebenaran. Ya, maka jujur ada tiga macam. Ada jujurnya niat, itu artinya terjemah bebasnya adalah niat yang serius dan tidak main-main, itu disebut dengan niat yang jujur. Kemudian ucapan yang jujur, artinya ucapan yang ya, sesuai dengan kenyataan, dan ucapan yang sesuai dengan kebenaran. Ya, maka menghindari ucapan-ucapan yang terlarang, yaitu lisan yang jujur. Kemudian amal yang jujur, maknanya adalah selaras ucapan dengan perbuatan. Maka apa yang diucapkan itulah yang dilakukan dan dipraktikkan, dan selarasnya perbuatan dengan kebenaran. Kemudian kita lanjutkan pada dosa besar lisan yang selanjutnya, yaitu ikhlafil wa'di, menyelisihi janji. Penjelasannya, menyelisih janji termasuk dosa besar, dan menyelisih janji ada dua macam bentuknya. Yang pertama, seorang berjanji dan sejak awal dia sudah berniat untuk tidak melaksanakan janji, dan ini adalah orang yang paling buruk. Seandainya seorang mengatakan saya akan lakukan insya Allah, sedangkan di hatinya dia berniat tidak melakukan hal itu, karena kadziban, maka dia adalah orang yang bohong dengan janjinya. Yang kedua, orang yang ya'idah berjanji dan dia berniat untuk melaksanakan janji, kemudian ada sesuatu, maka dia selisihi janjinya tanpa ada udzur baginya dalam menyelisih janji. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza wa'ada rajulu, jika seorang itu berjanji kepada saudaranya dan dia sudah berniat untuk melaksanakan janjinya, falam yafi, namun dia tidak laksanakan janji, falam yaji ilil mi'ad, dan dia tidaklah mendatangi waktu yang dijanjikan, maka kata Nabi dalam hadis ini yang diriwayat Abu Dawud dan Tirmidzi, fala itsma alaih, maka tidak ada dosa baginya. Ya, maka menyelisih janji yang cenderung pada dosa besar adalah menyelisih janji jenis yang pertama. Wa ma idza kana ikhlaful wa'di, adapun jika menyelisih janji itu menyelisih janji kepada Allah, maka ini wal iyadu billah adalah kemunafikan, dan menyelisih janji adalah termasuk sifat orang munafik yang paling menonjol. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dan di antara mereka orang-orang munafik ada orang yang berjanji kepada Allah, jika engkau ya Allah, jika dia Allah memberikan kepada kami sebagian anugerahnya yaitu harta, kami berubah jadi orang kaya, maka kami akan sedekah dan kami akan jadi orang yang saleh. Dan tatkala Allah telah berikan kepada mereka sebagian karunianya yaitu harta, maka ternyata mereka pelit, berpaling, dan mereka berpaling. Maka Allah timpakan pada mereka kemunafikan di hatinya sampai hari mereka berjumpa dengan Allah, dikarenakan mereka menyelisihi Allah apa yang mereka janjikan, dan dikarenakan mereka berbohong. Faqaulu minhum artinya minal munafiqin, di antara orang-orang munafik. Maka mereka memberikan al-aiman, sumpah dan janji. Al-aiman bukan iman ya, al-aiman, mereka memberikan sumpah dan janji. Jika Allah memberikan kepada mereka sebagian karunia-Nya yaitu harta, mereka jadi orang kaya, mereka akan bersedekah, akan tapi tatkala Allah berikan kepada mereka harta, mereka menyelisih janji. Maka Allah tambahkan kemunafikan di samping kemunafikan yang telah mereka miliki. Walhasil anal mu'min, seorang mu'min jika berjanji pada Allah, wajib baginya untuk jujur. Dan di antara bentuk janji sama Allah adalah nadar. Wa idza wa'ada an-nas, dan jika dia janji sama manusia, maka ulama berselisih pendapat apa hukum melaksanakan janji. Faminhum man yaqul, ada ulama yang mengatakan melaksanakan janji itu wajib dilaksanakan. Faminhum, dan di antara ulama ada yang mengatakan, dan ini pendapat jumhurul fuqaha. Jadi pendapat jumhurul fuqaha, melaksanakan janji itu yustahab, dianjurkan. Alasannya li'anu min jinsi tasadduq, karena dia adalah sejenis dengan bersedekah. Walaysa biwajib, dan bersedekah tidak wajib. Walakin as-sahiha, akan tapi pendapat yang kuat menurut Syaikh Fauzan adalah pendapat al-wujub. Di anallah ta'ala, alasannya, alasan tarjihnya, karena Allah ta'ala mengancam orang-orang yang menyelisih janji, dan wa'id dan ancaman tidaklah ada kecuali karena meninggalkan kewajiban. Ya, maka melaksanakan apa yang dijanjikan, ya, melaksanakan apa yang dijanjikan, nanti akan diberi ini atau nanti akan dikasih ini dan itu. Itu ada tiga pendapat ulama dalam masalah ini. Ya, pendapat yang pertama adalah pendapat jumhur fuqaha yang mengatakan dianjurkan dan tidak wajib. Alasannya tadi telah disampaikan, karena ini sejenis sedekah. Ya, nanti minggu depan saya ajak makan-makan. Ya, minggu depan saya ajak makan-makan. Ya, maka ini sejenis dengan sedekah. Dan apakah sedekah itu wajib? Tidak. Maka kemudian minggu depan enggak jadi, maaf ya enggak jadi ya, enggak apa-apa. Ya, maka tidak apa-apa menurut jumhurul ulama. Ya, karena itu min jinsi tasadduq, ya, bentuk dari bersedekah. Dan sedekah tidak wajib. Kemudian ada pendapat Imam Malik yang mengatakan wajib melaksanakan janji jika gara-gara melaksanakan janji tersebut, seorang itu jika janji tidak dilaksanakan oleh orang yang berjanji, maka orang ini kena masalah. Maka orang ini kena masalah. Dia dapat masalah manakala si A yang berjanji tidak melaksanakan janjinya. Misalnya ada seorang yang berjanji, kenapa kok belum nikah-nikah? Saya punya problem masalah mahal. Kemudian orang tersebut mengatakan, silakan lamar perempuan yang kamu mau lamar, maharnya tanggungan saya. Maharnya saya yang nanggung. Maka dia berjanji untuk menanggung mahar. Nah, jika ini tidak jadi, maka ini menyusahkan orang yang sudah, maka orang tersebut jadi terlibat masalah. Karena ada yang menjanjikan mahar, hanya dia pede ngelamar anak orang. Ternyata setelah itu dia berubah pikiran. ini gak janji ya, maharnya gak jadi ya, ini semua investasi masalahnya. Ini, maka ini menyebabkan orang itu kena masalah. Ini, kena PHP kata orang. Ini, di PHP. Maka kalau janji jenis ini, nah itu baru wajib. Tapi kalau janji yang tidak berimbas, menyebabkan orang tersebut kena masalah, ya maka tidak wajib dilaksanakan. Itu Imam Malik. Kemudian pendapat yang ketiga yang tadi dirajihkan oleh Syaikh Fauzan, apapun bentuknya secara mutlak tanpa memberikan rincian, dan semua bentuk melaksanakan janji wajib menurut beliau. Kemudian firman Allah Ta'ala, fa'aqabahu nifaqan fi qulubihim, tadi telah kita baca, maka Allah timpakan pada mereka kemunafikan di hati mereka sampai hari mereka berjumpa Allah karena mereka menyelisih apa yang mereka janjikan kepada Allah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tanda orang munafik itu ada tiga: jika dia berbicara dia dusta, jika dia berjanji dia menyelisih janji, yang ketiga dia khianat ketika mendapatkan amanah. Akhirnya dikeluarkan oleh keduanya. Walahumma, dan diatkan oleh keduanya Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar marfu'an sabda Nabi, empat hal, siapa yang empat hal itu ada pada dirinya maka dia munafik tulen, dan siapa yang ada pada dirinya satu dari empat hal itu maka ya ada pada dirinya satu sifat kemunafikan sampai dia tinggalkan, yaitu khianat ketika diberi amanah, dusta ketika berbicara, melanggar perjanjian jika dia membuat perjanjian, dan dia fajar dan dia melampaui batas jika sedang tengkar dan debat dengan orang. Firman Allah Ta'ala, bima, baknya adalah bak sababiyah, manya ma masdariyah, ay bi ikhlafihim al-wa'da, karena mereka menyelisih janji dan berbohong. Sehingga makna ayat bahasanya kebohongan mereka, dan mereka tindakan mereka menyelisih janji, aqabahu, menyebabkan Allah menimpakan pada mereka kemunafikan di samping kemunafikan mereka. Untuk kemudian hadis Nabi, ayatul munafik salas, maka kata pensyarah hafizallahu ta'ala, nifak ada dua macam. Nifak besar disebut juga dengan nifak i'tiqadi. Itu seorang itu menampakkan kalau dia beriman pada Allah, malaikat, kitab, rasul dan hari akhir, dan dia sembunyikan hal-hal yang membatalkan itu semua atau sebagiannya. Maka orangnya dilapis yang paling bawah dari neraka karena dia keluar dari Islam, dan kemunafikan jenis ini tidak akan terkumpul bersama iman. Mungkinkah seorang itu mukmin sekaligus munafik? Jika munafiknya, maka jawabannya rincian, perlu dirinci. Jika munafiknya adalah munafik akbar, maka jawabannya tidak mungkin. Jika yang dimaksud adalah munafik asrar, maka mungkin. Mungkin saja orang itu munafik sekaligus mukmin. Dengan pengertian, munafiknya adalah nifaq asrar. Nifaq asrar, nama lainnya adalah nifaq amali. Seorang itu menampakkan ala niatan salihatan, sisi lahiriah yang kelihatan, yang bisa diakses oleh banyak orang, penampilan yang saleh, dan dia sembunyikan kebalikan dari hal itu. Semisal melakukan sejumlah perbuatan yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis di atas. Nifaq jenis kedua ini tidak mengeluarkan dari agama, akan tetapi mengurangi kadar iman. Khianat terhadap amanah, ini adalah salah satu dari sejumlah sifat nifaq amali, yaitu mengkhianati amanah. Dan amanah di sini dengan konsep yang luas. Falaisat, bukan hanya amanah dalam harta saja berupa titipan. Maka rutin mengerjakan ibadah itu amanah. Berkata yang jujur itu amanah. Bahkan termasuk amanah dalam makna yang luas mandi junub. Demikian juga amalul wazifi, seorang karyawan mengerjakan pekerjaan yang jadi tugasnya itu amanah. Fa idza lam yakun al muwazzafu, maka jika seorang karyawan dan pegawai atau orang yang kerja ikut orang tidak melaksanakan apa yang jadi tugasnya, kama yambari, sebagaimana sepatutnya, dia dengan dia buang-buang waktu, wa atala a'malan nas, dan dia liburkan aktivitas pelayanan terhadap masyarakat. Masyarakat yang harusnya dilayani tidak dia layani, faqad khana al-amanata, maka dia khianat terhadap amanah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian khianat pada Allah dan Rasul, dan kalian khianat terhadap amanah-amanah kalian padahal kalian tahu. Dan Nabi SAW menyampaikan, tunaikanlah amanah pada orang yang memberikan amanah kepada anda, wala takhun man khanaka, jangan khianati orang yang pernah khianat kepada anda. Maka tidak boleh khianat terhadap orang yang pernah khianat, karena khianat dia dosa dia. Dan jika kita melakukan khianat, maka kita berarti melakukan dosa. Maka ini semakna dengan jangan mencuri orang yang mencuri harta anda dan seterusnya. Fahadi, maka ini adalah tanda kemunafikan. Maka siapa yang ada pada dirinya satu dari hal di atas, maka ada pada dirinya salah satu sifat kemunafikan sampai dia tinggalkan. Maka khianat terhadap amanah yang merupakan ciri orang munafik, kata beliau, adalah amanah dalam makna yang luas. Dan amanah dalam makna yang luas itu mencakup dua hal, amanah yang datang dari Allah dan amanah yang datang dari manusia. Dan amanah yang datang dari Allah itu semua syariat. Maka tadi disebutkan, ibadah itu amanah, sholat itu amanah, puasa Ramadan itu amanah, mandi junub itu amanah, dan yang lainnya. Kemudian ada amanah dari manusia. Amanah dari manusia boleh jadi bentuknya harta, boleh jadi bentuknya rahasia, curhat, boleh jadi bentuknya titipan salam, boleh jadi bentuknya barang, barang titipan. Demikian juga tadi beliau sebutkan, di antara bentuknya adalah pekerjaan. Kemudian waqauluhu arba'un man kunna fikana munafikan khalisan, dan seterusnya. Hadzal hadis alladzi marra sabiqan, ini semisal dengan hadis yang telah dibahas. Dan yang dimaksud munafik tulen artinya munafik dengan nifak amali yang tulen, bukan munafik i'tiqadi. Maka telah kita ketahui bahwa di antara sifat kemunafikan adalah khianat amanah dan bohong. Adapun sabda Nabi, jika membuat perjanjian dia melanggar perjanjian, al-maqsud yang dimaksudkan adalah naqata ala ahda, membatalkan kontrak perjanjian, semacam kontrak perjanjian bersama penguasa namanya bai'at. Maka siapa ya? Maka jika seorang telah bai'at seorang penguasa, maka tidak boleh baginya membatalkan bai'at. Atau termasuk juga adalah ahada ahadan minan nasi, membuat perjanjian dengan seseorang, hatta sampai-sampai dengan orang yang berbeda dengan kita dalam masalah agama, yaitu orang kafir. Maka tidak boleh seorang muslim jika terikat perjanjian bersama orang kafir, tidak boleh membatalkan perjanjian ibtidaan tanpa sebab. Illa kecuali jika mereka orang kafir yang mulai membatalkannya. Dan jika dikhawatirkan orang kafir melakukan khianat dalam masalah perjanjian antar negara, maka tidak boleh melanggar perjanjian, langsung melanggar perjanjian, illa kecuali setelah memberitahukan kepada mereka kalau perjanjian sudah tidak kita anggap. Dalilnya firman Allah Ta'ala, dan jika kalian khawatir min kaumin, satu kaum yaitu kaum kafir melakukan khianat, maka kembalikan kepada mereka perjanjiannya ala sawain, sehingga sama-sama tahu kalau tidak ada perjanjian damai antara kita dengan mereka. Kembalikan perjanjiannya sehingga semuanya dalam keadaan tahu tidak ada perjanjian gencatan senjata antara negeri kafir dan negeri muslim. Innallaha la yuhibbul khainin. Kenapa pakai proses pengembalian ya, perjanjian? Maka kata Allah, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang khianat. Maka begitu ada gelagat orang kafir mau melanggar perjanjian, gencatan senjata tidak boleh langsung nyerang, Allah larang untuk kaum muslim untuk langsung menyerang orang kafir yang dikhawatirkan khianat. Ada gelagat-gelagat yang tidak baik, maka yang dilakukan adalah kembalikan perjanjian. Umumkan pada mereka, kami sudah tidak lagi menganggap perjanjian yang kemarin kita tandangi, tanda tangani. Maka semuanya dalam kondisi sama-sama waspada, karena tidak ada perjanjian perdamaian dan gencatan senjata di antara kedua belah pihak. Fangdur, maka lihatlah betapa agungnya agama ini dalam masalah menjaga perjanjian sampai-sampai terhadap musuh-musuh Allah, itu orang kafir. Maka orang yang tidak melaksanakan perjanjian, ada pada dirinya salah satu kemunafikan sampai dia meninggalkannya. Maka perjanjian di sini ada, boleh jadi perjanjian dengan manusia, bentuknya kontrak kerja, boleh jadi bentuknya perjanjian pernikahan. Ini kata pihak perempuan, saya mau nikah denganmu namun dengan syarat tinggal di rumahku atau yang lainnya. Maka itu bagian dari al-ahdu. Kemudian melampaui batas jika tengkar dan debat, itu malah anil haq, condong dari kebenaran, menyimpang dari kebenaran, menyimpang dari kebenaran. Dan termasuk fajir dalam berdebat adalah qaulul batil, berani mengatakan satu hal yang dusta, wal kadzib, dan bohong. Nah, dia karena dia ingin menang sampai dia bikin data palsu. Ya, begini-begini, saya punya data begini, padahal dusta. Karena cuma menginginkan menang dalam perdebatan. Ka'ayu khasima ka'an, berarti contoh. Semacam dia bersengketa indal qadi, di hadapan pengadilan, maka dia fajir. Dan fujur dalam sengketa di pengadilan ada dua macam. Yang pertama, dia nekat mengaku-ngaku sesuatu yang tidak menjadi haknya, atau dia nekat mengingkari sesuatu yang menjadi kewajibannya. Sehingga Anda jumpai orang yang fajir dalam sengketa ini, dia datangkan bukti-bukti palsu. Dan dia berani sumpah dengan serius, dan itu bohong, dalam rangka memenangkan perkara. Dalam rangka memenangkan perkara, dia bikin bukti palsu, dia merekayasa data dan seterusnya. Maka ini fujur dalam mukhosomah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man halafa ala yaminin, siapa yang melakukan, siapa yang bersumpah, wa fiha fajir, dan dia fajir dalam sumpahnya. Dia mengatakan barang ini milik saya, padahal dia tahu kalau itu bukan miliknya. Untuk mendapatkan harta seorang muslim, maka dia akan berjumpa dengan Allah nanti di akhirat dalam keadaan Allah sangat murka kepadanya. Maka fujur dalam mukhosoma, dalam sengketa, hukumnya haram, baik itu sedikit banyak ataupun sedikit. Karena hukum asal seorang mukmin wajib jujur dalam berkata-kata, baik kebenaran itu bersamanya atau kebenaran itu menyelisihi dirinya. Dan seandainya seorang itu mengambil hak saudaranya di dunia, maka dia wajib mengembalikan hak saudaranya nanti pada hari kiamat. Di hari tidaklah manfaat harta dan anak, wasatakunu hunaka, dan nanti di sana di akhirat akan ada qisas, pakai pahala kebaikan karena sudah tidak ada lagi dirham dan dinar, yaitu uang. Karena ingat, ketok palu seorang qadhi ketika dia putuskan, maka itu tidaklah menghalalkan yang haram ataupun mengharamkan yang halal. Karena seorang qadhi wajib memutuskan sebagaimana apa yang dia dengar. Wa bima tawaffara lahu, dan berdasarkan apa yang lengkap di hadapannya berupa alasan-alasan, indikator-indikator dan persaksian. Maka jika seorang qadhi itu memenangkan Anda untuk sehingga Anda berhak mengambil hak milik orang lain padahal Anda tahu, fa inna qada'ahu, maka putusan seorang qadhi tidaklah menyebabkan halalnya hal itu untuk Anda. Namun yang terjadi, Anda mengambil satu potong neraka sebagaimana sabda Al-Mustafa alaihi salatu wasalam, kalian berperkara dan bersengketa di hadapanku. Boleh jadi sebagian kalian lebih pandai menyampaikan alasan dibandingkan yang lain. Faman qadaitu lahu, maka siapa yang aku menangkan? Bihaqqi akhih, sehingga dia mengambil hak saudaranya, syai'an, sesuatu. Meskipun sedikit, gara-gara perkataannya, fa'inama aqta'u lahu, maka sunya aku potongkan untuknya satu potong dari neraka, maka janganlah dia mengambilnya. Nah, maka tadi di antara makna fujuh dalam mukhosomah, dalam debat dan tengkar, adalah mala anil haq, condong dari kebenaran, condong menyimpang dari kebenaran. Maka ketika seorang itu tengkar dan ribut, meributkan sesuatu, dan sesuatu itu yang diributkan adalah satu hal yang realitanya secara objektif adalah masalah ijtihadiyah. Kemudian salah satu pihak itu over dalam membantah, dengan kemudian memberikan label-label stigma yang negatif kepada lawan debatnya, maka ini fujur dalam mukhosomah. Karena dia dalam tengkar, dia mala anil haq, menyimpang dari kebenaran, menyimpang dari sikap objektif. Sikap objektif harusnya disikapi demikian, namun dia tidak mau demikian. Maka dia ngasih label-label yang jauh dari sikap objektif dan ilmiah. Nah, ini namanya ini termasuk fujur dalam mukhosomah, fujur dalam jidal. Dan itu sifat orang munafik dan bukan sifat orang yang beriman. Sifat orang yang beriman adalah al-adl wa rahmah, mengedepankan kasihan kepada dengan manusia, dan al-adl dan sikap adil. Dan sikap adil mengharuskan orang untuk objektif dan proporsional. Kalau masalahnya bukan masalah besar, dia tidak akan besar-besarkan yang tidak besar. Ketika seorang itu membesarkan sesuatu yang tidak besar, nah ini namanya fujur dalam mukhosomah. Bukan demikian karakter orang yang beriman ketika ribut. Dia menyadari kalau ini bukan masalah yang besar, maka dia sikapi biasa. Ketika itu perbedaannya tidak sampai kemudian jadi pembatas antara iman dan kufur, maka tidak akan, ini cuma khilaf fiqhi, diributkan. Tidak sampai kemudian nanti ada label musyrik, label kafir dan murtad dan seterusnya. Ini debat masalah fikih kok kemudian ujung-ujungnya ini dia itu murtad, dia itu kafir. Maka ini namanya fujur dalam khosomah. Karena ini bentuk mail anil haq, menyimpang dari kebenaran. Karena kebenaran dalam perdebatan yang dia, keributan yang sedang dia alami dan dia lakukan, al-haqnya adalah ini babnya bab, ya mungkin benar mungkin salah, dan bukan pasti benar dan pasti salah. Kemudian dibuatlah kesan, dibuat framing bahasanya lawan debatnya itu orang yang demikian sesatnya. Ini fujur dalam khosomah. Debat ya debat, ribut ya ribut, namun ya proporsional kadar permasalahannya, tidak menggelembungkan sesuatu yang tidak bergelembung, tidak membesar-besarkan sesuatu yang tidak besar, tidak kemudian melabel-labeli sesuatu yang tidak perlu dapat label-label demikian. Itu namanya, kalau ini dilanggar, maka ini namanya fujur dalam mukhosomah. Kemudian di antara dosa besar lisan menurut penulis rahimallahu taala adalah babu maja'a fi za'amu, bab tentang dosanya kalimat katanya. Wa qaulillahi taala, maka berdasarkan katanya, maka beralasan dengan katanya, beliau nilai ini dosa besar. Orang beralasan dengan katanya, gini gini gini katanya demikian, Wa qaulul ta'ala dan firman Allah Ta'ala. Italaqawnahu bi alsinatikum. Ketika kalian menerima berita bohong itu tentang Aisyah. Bi alsinatikum dengan lisan-lisan kalian. Wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bi ilmun. Kalian berkata dengan mulut-mulut kalian sesuatu yang kalian tidak punya ilmu tentangnya. Wa tahsabunahu hayyina. Kalian sangka itu masalah yang remeh. Wa huwa 'indallahi 'adzim. Padahal itu adalah masalah yang besar di sisi Allah. Maka kamu lihat menyebar-nyebarkan berita sekedar dengan dasar katanya itu kalian anggap satu hal yang remeh, padahal itu satu hal yang besar di sisi Allah. Dan sabda dan firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian orang fasik binabain dengan bahas satu berita, fatabayyanu, maka carilah kejelasan berita tersebut. Jangan kemudian bertindak dan bersikap dengan dasar katanya. Dengar-dengar ada yang bilang. Maka semua ucapan ini menurut saya Muhammad bin Abdul Wahab adalah dosa besar lisan. Adalah dosa lisan dan beliau nilai itu kabiratun, dosa besar. Membuat pernyataan, membuat sikap, komentar dan yang lainnya berdasarkan katanya, ada yang bilang, desas-desusnya dan teman-temannya. Dalil pokok beliau untuk menilai bahasanya ini adalah dosa besar, hadis dari Abu Mas'ud atau Hudzaifah radhiallahu anhuma, marfu'an sabda Nabi. Nabi mengatakan bisa mati atau rojuli, sejelek-jelek kendaraan seseorang adalah za'amu, ya, katanya. Ya, mereka-mereka menyangka, artinya mereka-mereka menganggap. Terjemah bebasnya katanya. Hadis ini kata Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab, diatkan oleh Abu Daud dengan sanad yang sahih. Ya, telah lewat bahasa yang diantara dosa besar adalah dusta. Dalil hal itu karena Allah rattaba alaihi, menyatakan bahasa yang diantara dampak dari dusta adalah laknat. Fana ja'al laknatallahi alal kadhibin. Maka kami jadikan laknat Allah untuk orang-orang yang bohong. Wa akhbar, dan Allah kabarkan bahasa orang yang berbohong atas nama Allah, min adhamid zalimin, termasuk orang zalim yang paling zalim. Siapakah orang yang lebih zalim dibandingkan orang yang dusta atas nama Allah dan mendustakan kebenaran ketika telah datangnya kebenaran? Dan termasuk dalam hal ini adalah bohong atas nama Rasul. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa yang bohong atas nama-Ku secara sengaja, maka adalah dia tinggal di neraka. Inna kadziban alayya, sungguh bohong atas nama diriku tidaklah sebagaimana jeleknya dampak buruknya sebagaimana bohong atas nama seseorang yang lain. Termasuk dalam hal ini adalah bohong kepada manusia yang merupakan salah satu tanda kemunafikan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan di antara tanda kemunafikan ayatul munafiki tsalatsun, idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Dan Allah Jalla wa'ala telah mengkabarkan bahasa yang tempat tinggal orang-orang munafik adalah jahannam, jaza'an bima kanu yaksibun, balasan atas perbuatan yang mereka lakukan. Apa perbuatan mereka? Mengaku-ngaku beriman. Maka bohong termasuk dosa besar. Dan min anwa'il kadhibi al-i'timadu ala za'mi. Dan di antara bentuk berdusta adalah mendasari ucapannya dengan katanya. Ayatakallamu al-kalama, artinya dia mengucapkan satu kalimat duna tasabutin, tanpa memastikan validitas beritanya. Setelah itu summa yakul, kemudian dia katakan hakadha za'ama fulanun, demikian hasil copas dari grup sebelah. Demikian berita dari grup sebelah. Hakadha za'ama fulan, dia katakan, dia tutupi perbuatannya, tidak mau tasabut dengan dia katakan demikian. ya, katanya fulan. Nah, katanya fulan itu betul enggak? Ya, katanya fulan. Fal aslu fil muslim ayat tasabbat. Maka hukum asal karakter seorang muslim adalah dalam masalah berita memastikan kebenaran berita. Dan dia tidak mengatakan satu hal atau mengkabarkannya sebelum memastikan kebenarannya. Tujuannya apa seorang muslim melakukan demikian? Hatta yabra'a minal kadzib. Supaya dia bersih dari dusta. Wa qauluhu, dan sabda Nabi, bisa mati atau rajuli za'amu, yang dimaksud dengan za'amu adalah adzannu, katanya. Atau huwa qaribun minhu, atau mirip dengan ya, sangkaan. Dan di antara ya, termasuk paling jelek kebiasaan seseorang, dia menggunakan kata-kata za'amu, kata banyak orang, ya, kata orang banyak, dia jadikan itu sebagai kendaraan untuk mewujudkan maksudnya. Fayatahadatsu an amrin, dia membicarakan satu perkara cuma ikut-ikutan kata orang. Min ghair tatsabbutin, tanpa memastikan kebenaran berita. Maka di antara taklid yang tidak boleh adalah taklid dalam masalah berita, dalam masalah naqlul akhbar. Itu tidak boleh pakai taklid. Tidak boleh pakai taklid dengan katanya si A. Sehingga yukhti, dia keliru. Dan Allah Ta'ala berfirman, za'amal ladina kafaru, orang-orang kafir beranggapan mereka tidak akan dibangkitkan. Waqal, dan Allah berfirman, tidakkah engkau melihat orang-orang yang beranggapan bahasa mereka beriman dengan wahyu yang diturunkan kepadamu dan para rasul sebelummu. Fakat waradat, maka terdapatlah hadhihi lafdhah, kata-kata ini dalam konteks celaan terhadap mereka-mereka orang-orang munafik. Maka kewajiban seorang muslim dia memastikan validitas berita sebelum menukil dan mentransfer, men-share berita. Wali muslim dihadkan oleh muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, sabda Nabi, Nabi katakan, kafa bil mar'i kadiban, cukuplah seorang itu menjadi pembohong ketika dia menceritakan semua yang dia dengar. Hadis ini seperti hadis sebelumnya, bisa mati atau rojuli za'amu, semakna. Hadis ini datang fisiyak, dalam rentetan larangan berkata tanpa memastikan. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, cukuplah seorang itu bohong ketika dia membicarakan semua yang dia dengar. Wadzalika, hal tersebut, kenapa bisa demikian? Karena orang yang menceritakan ulang semua yang dia dengar, padahal yang dia dengar itu kadang satu info yang benar, kadang info yang dusta. Maka membicarakan ulang semua yang didengar itu merusak meresak jujur. Dan seandainya seorang itu tidak punya kebohongan kecuali dia menceritakan ulang semua yang dia dengar tanpa peduli apakah itu valid ataukah tidak, lakafahu min jihadil kadhibi, maka cukuplah dengan itu dia dusta. Karena semua yang dia dengar tidak mesti jujur seluruhnya. Maka janganlah anda berbicara kecuali dengan sesuatu yang anda yakin kalau itu benar. Walwaqi', dan realita menunjukkan bahasanya menser perkataan, menukil perkataan, hakata demikian. Ala ahawanihi lewati tunatathabutin, tanpa memastikan itu menjumuskan banyak orang dalam pertengkaran yang tidak terpuji dampaknya. Dan dari sisi yang lain, rupama boleh jadi dia terjumus fil mahdud, dalam hal yang terlarang. Kala syair, seorang penyair mengatakan, lam tu'ta ma'audunaika nutqan wahidan, tidaklah engkau diberi bersama dua telingamu kecuali satu lidah saja. Kenapa telinga ada dua sedangkan lidah itu cuma satu? Maka kata sang penyair, tujuannya adalah ilalitas ma'a di'fama tatakallam, supaya engkau mendengar dua kali lipat daripada apa yang kau bicarakan. Maka sang penyair mengisyaratkan huna di syairnya ini bahasanya seorang itu tidaklah memiliki kecuali satu lidah. Di saat yang sama dia memiliki dua daun telinga. Ya, tujuan demikian supaya dia mendengar lebih banyak daripada berbicara. Oleh karena itu kewajiban seorang muslim adalah memastikan kebenaran berita sebelum men-share berita dan perkataan. Dan tentang hal ini terdapat firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin. Ya, tujuan tabayyun adalah supaya engkau tidak menimpakan musibah kepada satu pihak dengan dasar kebodohan. Dan firman Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian darabtum fi sabilillah, melakukan safar di jalan Allah, yaitu perang, maka carilah kebenaran berita. Jangan kau katakan kepada orang yang menyampaikan ucapan kedamaian kepadamu, yaitu ucapan syahadat, jangan kau katakan engkau bukanlah mukmin. Maka seorang itu ia berkata tetap dalam keadaan baik dan baik selama tidak berbicara. Maka jika dia berbicara, maka dia telah mengikat dirinya dengan apa yang dia katakan. Dalam hadis, siapa yang betul-betul beriman pada Allah dan hari akhir, katakanlah yang baik atau diam. Maka jika engkau mendengar perkataan yang tidak ada kebaikan padanya, maka di antara sikap bijak adalah engkau melupakannya. Lain hanya jika itu ucapan yang ucapan kebaikan dan kebenaran, maka hendaklah anda kutip dan anda sebar luaskan. Dan satu hal yang telah dimaklumi bahasanya orang-orang yang menginginkan tersebarnya al-fahisyah kekejian di tengah-tengah orang yang beriman, Allah ancam dengan azab yang pedih. Allah berfirman bahasanya orang-orang yang menginginkan tersebarnya perbuatan keji di tengah-tengah orang yang beriman, untuk mereka siksaan yang pedih. Ayat ini turun berkenaan dengan hadisah peristiwa al-ifki, berita dusta untuk ibunda Aisyah. Di mana waqa'a al-ba'du, sebagian kaum mukminin waqa'a fi, mencela kehormatan ibu orang-orang yang beriman Aisyah binti Siddiq. Maka orang-orang yang mengobrolkan peristiwa ini, mereka adalah orang yang menginginkan tersebarnya perbuatan zina, yaitu perbuatan keji, yaitu berita bohong di tengah-tengah orang yang beriman. Maka orang yang menginginkan tersebarnya berita bohong, Allah ancam dengan siksaan yang pedih. Dari sini kami katakan, lau innahu lau sabata ladaika husulu syai'in. Seandainya valid menurut anda terjadinya sesuatu yang itu tidak disukai, terjadi dilakukan oleh salah satu kaum muslimin, maka wajib bagi anda untuk menutupinya dalam rangka melaksanakan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa menutupi kejelekan atau aib seorang muslim, Allah akan tutupi kejelekannya di dunia dan di akhirat. Setelah ditutupi, jangan diceritakan. Kewajiban anda yang kedua adalah menasihatinya fima bainaka wa bainahu empat mata. Karena agama itu nasihat sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah solusinya, inilah adalah ilajnya. Adapun berkata-kata dengan semata-mata sangkaan, kemudian wuku fi, mencela nama baik manusia, terutama penguasa atau ulama di berbagai forum, maka ini satu hal yang tidak boleh. Wajib bagi seorang muslim untuk mengendalikan lisannya, illa kecuali untuk mengucapkan sesuatu yang mengandung maslahat atau mendamaikan atau mengandung kebaikan. Dan sang Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada kita tolak ukur tentang apa yang diucapkan dan tidak diucapkan. Nabi mengatakan, siapa yang betul-betul beriman pada Allah dan hari akhir, maka ucapkanlah ucapan yang baik atau diam. Dan Allah Ta'ala berfirman, tidak ada kebaikan dalam banyak dari bisik-bisikan mereka, kecuali bisikan berupa ajakan untuk bersedekah, ajakan untuk melakukan kebaikan, atau mendamaikan orang yang bersengketa. Siapa yang melakukan hal itu, bisik-bisik tersebut dalam rangka mencari ridha Allah, maka akan kami berikan kepadanya ajran azimah, ganjaran yang besar. Demikian yang kita baca sempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa qada'ana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaika.